Baik saudara, hari ini kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berbicara tentang kebajikan Allah. Kebajikan Allah. Saudara, kebajikan itu berarti adalah kebaikan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, bagaimana Dia memelihara kita. Sebutan-sebutan di dalam Alkitab paling tidak ada dua yang mengena ke sana bagaimana menggambarkan Allah yang baik. Istilah El Shaddai, ya, yaitu Allah yang Maha Kuasa yang mencukupi. Ketika Dia mencukupi seluruh kehidupan kita. Disebut juga Dia Yehova Roi, yaitu Allah pemelihara. Seringkali banyak orang Kristen mengucap nama ini lalu menyanyikannya. Ya. Nah, istilah-istilah yang dipakai di Alkitab mengacu kepada apa yang dikerjakannya, dengan itu pula disebut namanya. Ya. Maka Alkitab itu menyebut paling tidak tiga nama Tuhan secara sebutan. Baik itu Yahweh, baik itu Elohim, maupun itu Adonai. Di perjanjian baru dua istilah yang dipakai yaitu Theos dan Kurios. Nah sehingga kalau orang bilang tidak boleh menyebut nama Allah harus Yahweh. Sebetulnya itu sudah menjadi kelucuan yang luar biasa. Kalau saja kita belajar. Ya. Di PB para rasul menyebutnya dengan Theos. Menyebutnya dengan Kurios. Kurios adalah satu istilah Tuhan dan Tuhan yang dimuliakan. Ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam pengajaran para rasul sangat jelas. Nah, tetapi kita tidak sedang ke sana. Kita mengenal dulu dua istilah ini, saudara. Ya, ada kurang lebih dari 9 nama di PL yang dipakai. Kalau di PB hanya ada 2, ya. Kemudian kita bisa melihat Allah yang kita sebut sifatnya yang bajik tadi itu adalah Allah yang tidak bisa dipisahkan karena menyatu dan menyatakan diri seutuhnya. Artinya sifat Allah dan Allah ya sama. Makanya kemudian Yohanes berkata Allah itu kasih. Kan begitu. Kenapa Allah itu kasih? Karena Allah itu Maha Kasih. Sifat kasihnya nempel sama Dia. Kalau kita kasih apa enggak? Tergantung. Hari ini iya, besok enggak. Kita baik enggak? Tergantung. Pagi ini ya, malam enggak. Maka kita adalah manusia-manusia yang inkonsisten. Membuat perbedaan kualitatif antara kita dan Allah. Allah bersifat sangat konsisten di dalam hakikat dirinya. Maka kalau disebut Dia baik, maka baiklah Dia. Karena itu kita seringkali salah memahami Allah ketika kita berpikir Allah tidak baik. Allah tidak dengar doa saya. Itu kesalahan paling fatal pada orang Kristen. Tidak mungkin Allah tidak dengar doamu. Tetapi yang mestinya adalah cek pada kita. Bagaimana sikap hatimu berdoa ketika kemarin Tuhan dengar dan ketika sekarang Tuhan tidak dengar. Yang salah itu apa dalam diri kita? Nah, self-control begini yang perlu ditumbuh kembangkan. Sehingga kita mengenali diri lalu kita mampu memahami apa yang salah, apa yang kurang pada hidup kita. Dan kita akan mengalami hidup keberimanan yang sangat indah. Ya, ini penting sekali untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana kita menjalani itu. Semua sifat Allah ada bajiknya, kasihnya, apanya. Semua sifat Allah itu sama penting dan sempurnanya. Sekalipun dalam pemakaian ada penekanan sesuai dengan kebutuhan situasinya. Sehingga sifat Allah dinyatakan lebih kepada kepentingan kita. Jadi bukan Allah itu orangnya sih baik, misalnya kreatif. Mana lebih besar kreatifnya atau baiknya? Enggak ada Allah dipertanyakan begitu. Tapi kalau saudara bilang Pak Bingman itu orangnya kreatif, tapi kadang-kadang kurang ini, kurang itu kan begitu kan? Ada hal yang tidak sempurna pada diri saya karena saya bukan Allah. Nah karena itu manusia digugat untuk menemukan kelebihan dirinya tetapi sekaligus menyadari kelemahannya. Baru dia bisa jadi manusia. Ketika manusia memikir bahwa dia lebih pada dirinya dan semuanya bagus, dia tidak akan lagi jadi manusia. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Dia akan kehilangan kemanusiaannya. Ya, di sini penting karena manusianya manusia kalau dia menyadari keterbatasannya. Tapi manusia kehilangan kemanusiaan ketika dia tidak tahu keterbatasannya. Ada wilayah-wilayah yang harus kita sadari betul yang akan mengajar kita. Disitulah perbedaan kita dengan Allah karena pada manusia sifat itu bisa berbeda dan memiliki klasifikasi tadi, pada Allah tidak. Itu sebab Maha menempel pada dirinya. Itulah Dia. Ya. Kemudian saudaraku yang kekasih. Bagaimana kebajikan Allah dinyatakan Alkitab di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-7. Menarik sekali ketika pemazmur berteriak dan menyerukan tentang Allah yang luar biasa itu dan bagaimana dia bersorak-sorai. Karena Allah adalah Allah sumber kebajikan, itu yang disebutkannya. Artinya tidak ada apapun yang didapatkannya kalau bukan datang daripada Allah. Ya, Allah yang bajik itu juga digambarkan misalnya di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini kita menemukan satu hal yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh Alkitab. Dikatakan begini, peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu ya Allah akan dimasyhurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sehingga si pemazmur memuji-muji nama Tuhan karena kemurahan Tuhan itu. Memuji-muji Tuhan karena kebajikannya itu. Sehingga kebajikannya disebut masyhur, terkenal. Hal ini menjadi penting saudara yang kekasih. Kalau kemasyhuran Allah terkenal, kenapa umat Allah tidak terkenal kemasyhurannya? It's a problem gitu ya. Kenapa kalau umat Allah itu selalu malah terkenal banyak problemnya? Sebetulnya kita sudah kehilangan identiti kita itu krisis. Ya, jadi kita perlu hati-hati sekali mengukur. Kalau Allah itu dimasyhurkan, dikenal banyak orang. Kenapa orang mengenal kita yang katanya umat Allah, tetapi pada perilaku-perilaku yang tidak baik? Itu bahaya. Ya, itu sebab kalau Alkitab bilang banyak dipanggil, sedikit dipilih, perlu kehati-hatian sekali. Euforia gereja masa kini cukup menakutkan. Karena semua orang Kristen berpikir mereka akan pergi ke surga, lalu kemudian berpikir gereja sedang maju, gereja sedang menungkik turun. Dan sangat tajam. Gereja kehilangan identitasnya dan cukup mengerikan. Ya, saya adalah pendeta yang mengikuti pertumbuhan dan perkembangan baik di TV, di radio, sedapat mungkin saya dengar. Sedapat mungkin saya mau belajar untuk memperhatikan tren apa yang sedang terjadi sekarang ini. Ya, cukup menakutkan saudara. Karena itu kita perlu kehati-hatian yang luar biasa. Jadi Allah adalah sumber kebajikan. Kebajikannya masyhur. Umat itu mengenal kebajikan Allah. Maka seharusnya lagi-lagi kalau kita umat Allah, seharusnya orang mengenal kebajikan itu pada diri kita. Inilah perkelahian kekristenan. Makanya dikatakan kamu jadi garam dan terang dunia kan ya. Terang dan gelap kan beda bumi langit. Artinya mestinya kita dan orang dunia beda bumi langit dong. Prinsipnya, falsafahnya, wah itu mestinya beda kan gitu. Nah inilah kompetisi hidup Kristen. Karena itu Kristen itu sebuah pergulatan, sebuah pertandingan dalam kehidupan. Ya, belajarlah puas untuk apa yang Tuhan berikan. Tapi jangan pernah puas untuk melayani dia. Ya, puaslah pada berkat-berkatnya. Jangan pernah puas dalam berbakti kepadanya. Saya pikir prinsip ini perlu untuk kita tumbuh kembangkan susah. Apapun cukup dalam hidup kita. Kalau Tuhan adalah Tuhan, apa yang kita takutkan? Dia pasti pelihara kita. Ya, saya sangat percaya hal itu. Kalau Allah bajik pada kita, baik pada kita, masa kita gak baik sama orang lain? Kalau Allah tidak memperhitungkan kebajikannya pada kita, masa kita memperhitungkan kebajikan pada orang lain? Udah deh cukup deh sama ini deh sama itu. Kan gak begitu saudara. Ya, itu sebab saya ngomong kemarin kepada beberapa anak-anak alumni kami. Tentang satu semangat dan visi pelayanan yang kuat. Saya bersyukur beberapa anak-anak rupanya sudah mulai melihat. Beberapa hanya melihat bahwa ikatan tugas selesai, saya pergi gitu ya. Ternyata juga cukup banyak. Tetapi yang mau tinggal tetap dan terus bergulat. Saya juga bersyukur ketika mulai diskusi, mulai makin bertambah. Ya. Ini menjadi satu pemikiran serius kita. Bukankah Allah itu baik pada kita? Bukankah kebajikannya itu sangat luar biasa? Ayo dong kalau gitu. Kalau kau kenal kebajikannya, maka kita bersorak-sorai. Dan sorak-sorai kita itu kita ekspresikan dengan apa? Berbuat bajik dalam hidup kita. Dan tidak berhenti. Sehingga orang mengenal kebajikan kita itu. Dan itu menjadi harum. Nah ini penting. Ya. Kemudian saudaraku yang kekasih. Bagaimana di dalam gambaran Yeremia. Ketika dia mengatakan umat itu berseri-seri gembira. Karena kebajikan Allah. Ekspresi orang percaya yang mendapatkan kebajikan Allah. Hidupnya penuh sukacita. Sehingga barulah kita makin hari makin ngerti. Kenapa Paulus bilang ya bersukacitalah kapan? Senantiasa, artinya dalam suka dan duka. Bagaimana orang bisa bersuka cita dalam kedukaan? Nah itulah kekristenan. Maka kalau dibilang Allah tidak pernah mendatangkan rancangan kejahatan, tapi rancangan damai sejahtera. Tidak sama dengan Anda sehat, tidak sama dengan Anda kaya raya. No, rancangan damai sejahtera kemampuan menerima penderitaan dan menikmatinya. Nah itulah Rasul Paulus di penjara. Jadi kekristenan itu, waduh kualitasnya itu tinggi. Jadi kita seringkali salah memahami Alkitab itu. Ya, sehingga kalau lagi ada problem, udah lagi ada problem loh. Loh, problem enggak problem itu adalah problem bukan apa yang terjadi, tapi problem adalah kamu bisa atasin enggak? Enggak. Waktu kita enggak mampu mengatasi, itu problemnya. Ayub kehilangan hartanya, anak-anaknya, istrinya, kesehatannya, temannya. Ya. Tapi ternyata enggak jadi problem itu. Karena Ayub tetap bertalab, apa bertahan dan berharap pada Allah. Allah memberi, Allah mengambil dan dia kuat dalam iman percayanya. Maka tidak ada herannya kalau kemudian kita bilang Tuhan memberikan lagi dia dua kali lipat. Ah, urusan kecil itu. Dan itu pun bukan sesuatu yang hebat. Lalu yang kemarin hilang sedih, lalu yang ini gembira. Enggak. Sama gembiranya. Karena Ayub tidak berubah. Ada tidak ada harta dia sama. Mau dua kali lipat bagi dia enggak masalah. Bagi kita aja yang mata kita hijau ya. Coba gue yang dua kali lipat kan begitu ya. Kitanya yang semangat setengah mati. Lalu kita memperkosa cerita Ayub untuk berharap Tuhan memberkati kita apa? Dua kali lipat. Menderitanya kagak pernah mau. Nah ini kejahatan. Jadi banyak sekarang gereja-gereja penjahat luar biasa karena mengkhotbahkan. Orang Kristen gak akan susah, gak akan menderita, hidupnya mulus dan semuanya oke. Bagi saya itu kejahatan menakutkan. Nah itu menodai kekristenan. Tapi betul loh kata Tuhan Yesus. Pengajar-pengajar sesat itu makin luar biasa. Dan kesesatan itu yang repot adalah kesesatan yang imitasi. Mirip, serupa tapi tidak sama. Sehingga orang kecewa dan ketipu. Karena ada sesat yang nabi palsu benar-benar palsu. Yang imitasi ini yang repot. Ada yang betul-betul melawan Kristus lalu mengajarkan yang baru begitu ya. Tapi kalau yang satu ini miripnya setengah mati. Tetapi ternyata esensinya di dalam berat. Nah bagaimana mengetahui? Dengan melatih diri kita. Mengenal kebenaran. Kemudian kita melihat bagaimana kebajikan itu membuat umat kenyang dan puas. Istilah ini menarik, saudara. Kalau kita sudah makan, kenyang, puas. Waduh itu yang paling sulit. Banyak orang kenyang belum tentu puas. Kenyang, puas. Nah, kurang sih pak. Di Roma ada satu tradisi yang sangat jelek ketika mereka hidup dalam pesta pora. Sehingga Paulus berkata janganlah hidup dalam pesta pora. Karena mereka memang sangat hedonis. Mereka itu makan sudah kenyang tapi belum puas. Sudah makan ada 30 macam. Baru masak makan 10 masih pengen 20. Apa yang mereka lakukan? Mereka ke kamar mandi masukkan tangan. Puas. Muntah rapi-rapi lagi makan lagi. Udah kenyang. Kenyang lagi puas. Belum ke kamar mandi lagi. Ya, sehingga mereka dikatakan menuhankan perut mereka. Bagi mereka kepuasan adalah ketika menikmati semuanya. Lalu dia tidur menengkur, kok, dan seterusnya. Puas. Tapi puasnya sudah membuang rezeki Tuhan. Dimakannya, dimuntahkannya, itu tidak Kristiani. Dimuntahkannya dengan sengaja. Dibuangnya. Sehingga dirinya lah Tuhan yang harus dipuaskan. Seperti kita harusnya memuaskan Tuhan, memuji Tuhan. Begitulah dia memperlakukan dirinya. Nah palsapa-palsapa begini, ini sangat menakutkan. Saudara. Celakanya orang Kristen sekarang pun sama. Berdoa supaya Tuhan berkati dia, iya kan? Jadi kepala bukan ekor, jadi kalau minta apa aja dapat. Kalau gak dapat terus marah sama Tuhan. Bahaya. Jadi kita udah banyak sekali gak Kristen, tapi bajunya masih Kristen. Kayaknya sih mirip. Karena ayatnya diambil lalu dipelintir. Nah di sini kita belajar untuk hati-hati melihat semuanya. Karena kalau kita menemukan keutuhan originalitas dari sikap beriman, wow, itu indah. Ya, itu akan menguatkan kita dan meneguhkan kita. Kebajikan Allah itulah sumber kehidupan, kepuasan batin. Nah seharusnya kepuasan batin inilah yang kita cari. Di dalam relasi kita dengan Kristus, dengan Tuhan, maka kepuasan batin itu akan menjadi satu kepuasan yang luar biasa sekali. Nah inilah kepuasan absolut. Kepuasan yang mutlak. Karena bisa jadi kita puas dengan harta kita, puas dengan posisi kita. Tapi terlalu sulit menemukan orang yang puas dengan situasi batinnya. Nah, itu gak gampang. Ya. Nah ini jadi pergumulan serius kita. Bagaimana kita berkelahi, bagaimana kita bertanding, bagaimana kita memenangkan tiap kompetisi yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami tingkat-tingkat yang penting itu. Di dalam perjanjian baru, ya, di pasal Rasul dikatakan bagaimana dalam kebajikannya Allah memberikan musim-musim yang subur. Ternyata alam semesta berkaitan dengan kebajikan Allah. Nah sekarang muncul pertanyaan, ini lagi anomali cuaca ini luar biasa ya. Di Amerika beberapa daerah badai juga beberapa daerah Eropa sampai orang kedinginan luar biasa. Sudah mau lewat Januari mau menuju Februari. Puncaknya itu udah kayak puncaknya di Desember. Padahal kenapa hari raya Dewa Matahari 25 Desember? Di dalam tradisi kuno memang dan akhirnya mendekati kebenaran yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Matahari itu mulai makin kuat di 25 Desember. Jadi dia mengalamkan musim winter itu. Nah dia mulai muncul gitu loh. Puncak penampilannya adalah di 1 Mei. Ya. Lalu hidung udah mulai muncul, gerdak-gerdak, lalu semua udah mulai ada semi, ya itu musim semi dulu. Terus memasuki musim puncak panas itu 1 Mei. Ya, jadi di 25 Desember udah mulai kayak orang bangun tidur gitu ya. Tapi sekarang udah mau akhir Januari masih tidur banget. Jadi kalau kita ngerti historinya, ini anomalinya luar biasa loh. Ya. Nah jadi kemudian anomali ini berat. Di Amerika banyak yang kemudian mati karena shock pembuluhnya kaget atau jantungnya mengalami stuck karena dingin terlalu luar biasa, buk, mati. Nah, khususnya mereka-mereka yang homeless ya, yang gak punya-punya rumah, banyak yang mengalami kematian. Ya. Tetapi di Aussie panasnya luar biasa. Ya. Di daerah Victoria di bawah sini, di dekat daerah Melbourne situ, keluar dikit yang mengalami beberapa kebakaran, untung tidak kebakaran besar. Saking panasnya. Di sana saking dinginnya mati, di sini saking panasnya mati. Mau kemana kita ya? Jakarta babak belur. Ya. Semua banjir. Habis ini, Gunung Sinabungnya batu-batu, yang ini banjir, yang itu. Waduh, ngeri ya. Berat loh, Saudara. Ya. Maka kita menghadapi ada anomali cuaca yang luar biasa. Lalu di mana kebaikan Tuhan yang memelihara di musim ke musim? Ini menarik ya. Bagaimana orang Kristen menemukan kasih Tuhan di tengah kesulitan? Sebagai orang yang pernah mengalami hal itu dan melewati dan bukan satu kali, saya harus mengatakan memang iya sih. Dulu mama saya sakit, saya sampai stres berat, saya kecewa sama Tuhan. Ya. Saya sudah lepas bisnis, lalu masuk sekolah teologi, baru setahun mama cuci darah. Habis deposito saya ratusan juta. Mobil 321 ludes, rumah 2 sisa 1. Hampir terjual. Sebagai anak coba mau bertanggung jawab. Maka saya bertanya, why God? Sampai kalau saya mau doa itu 3 bulan pertama mama saya sakit, susah saya berdoa. Enggak tahu saya mau ngomong apa. Melawan tidak berani, tapi bersyukur juga enggak mampu. Hanya diam aja kayak orang apa gitu ya. Sementara sekolah teologi itu jadi lucu tuh. Seperti kewajiban yang dipenuhi. Ya. Lalu sampai satu hari saya di dalam doa saya lagi diam begitu, saya merasakan satu kalimat. Apakah kau cinta aku? Lalu saya mikir sendiri. Ya kalau aku cinta Tuhan kenapa ribut, kenapa gini? Lalu saya nangis, Tuhan ampuni aku. Kupikir aku mencintaimu, kupikir aku mengasihimu. Tapi tidak, aku terlalu mengasihi diriku. Habis itu saya rasa plong, lalu saya jalani semuanya. Justru di apa sampai mama saya kemudian meninggal, 2 tahun kita urus. Tuhan panggil. Tapi di situ saya justru menemukan kelegaan yang hilang. Di mana? Di hilangnya harta deposit saya itu yang saya kumpulin bertahun-tahun waktu bisnis. Hilangnya semuanya itu malah membuat saya jadi pro. Saya jadi bingung sendiri dengan suasana batin saya. Sekarang saya ngerti apa artinya. Tapi susah memang ngomonginnya ya. Kalau orang gak ngalaminya. Nah karena itulah pemahaman-pemahaman gini yang perlu kita punya. Siapa bilang tidak? Tapi saya enggak tuh Pak. Berarti relasimu dengan Tuhan terus perlu diperbaiki. Pengenalan pemahaman Tuhan baik, enggak akan ada yang salah. Tapi dia selalu memberi waktu kepada kita untuk kecewa, untuk marah. Saya marah, saya kecewa. Tapi kemudian bisa ngerti itu. Tapi ketika lewat hari ini baru saya bilang, iya. Untung loh mamaku mengalami sakit, saya babak belur. Untung loh saya juga pernah sakit. Akhirnya saya tahu siapa saya. Bahwa saya pernah kecewa sama Tuhan. Jadi kalau orang kecewa sama Tuhan, saya juga bisa ngerti itu. Tapi jangan berlarut-larut. Saya bisa memahami itu. Jadi saya lihat Tuhan baik loh gitu loh. Di segala musim, termasuk musim duka yang kita sebut duka tadi itu kan. Musim mama sakit itu. Itu kan kalau kita kasih judul musim duka. Baik loh dia, gak ada yang salah loh. Di tiap musim. Tapi saya gak mampu menangkap itu. Perlu waktu bulanan untuk ngerti. Awas, jangan salah menduga Allah. Ya. Nah itulah kebajikannya yang menghidupkan umat. Kegairahan kita dimunculkan. Kami bikin sekolah di Kalimantan bukan gak ada persoalan. Numpuk bola balik datang. Tapi saya makin teguh dan terus berjalan. Kapan ada pelayanan tanpa persoalan? Omong kosong itu. Tapi sejauh mana kesetiaan kita teruji? Itu menjadi bisnis yang paling utama. Tetap pada jalur yang semestinya. Dan kita percaya pertolongan Tuhan. Nah disinilah kita dihidupkan. Sehingga susrah, Allah itu betul-betul menjadi sumber kebajikan yang mengisi semua lini kehidupan orang percaya. Tidak ada satu lini pun yang lolos. Dan dia terus penuhi. Tapi ingat ya, tidak sama dengan semua yang kita inginkan dapat. Karena hidup kita bukan apa yang kita inginkan loh. Hidup kita adalah menaklukkan keinginan diri pada siapa? Keinginan Allah. Karena orang Kristen apa? Ikutlah aku, kata Yesus. Apa? Disuruh ngapain kita? Sangkal diri. It's not you, it's me. Mau gak? Kalau gak jangan. Kalau masih mau-maumu, omong kosong itu. Jangan pernah berpikir untuk menolong Tuhan ya. Kita seringkali berpikir mau bikin ABCD untuk nolong Tuhan. Hati-hati loh. Jangan coba-coba menolong Tuhan. Kalau kita bekerja dengan benar, kita mendapatkan kursi yang benar, posisi kita benar, kuat setengah mati tuh. Saya belajar kok. Karena posisi kita tanggung maka kita kalah. Karena itu pantas Tuhan bilang ya, jadilah yang terbaik itu kan. Yang terluar biasa itu. Itu kompetisi hidup kita. Makanya dia menghidupi kita di seluruh lini hidup kita. Betapa kebajikannya tidak tertandingi. Ya. Nah saudara, Petrus mengingatkan kepada kita di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 apa? Kalau kebajikan Allah itu nyata, maka umat juga harus nyata sebagai gambar dan rupa Allah yang sudah diperbarui. Maka dia mengatakan gini, hendaklah engkau menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saya suka itu. The seven stages ya, saya pernah khotbahkan itu, 7 tangga ya. 7 anak tangga ini adalah bagaimana proses pertumbuhan keimanan seseorang yang digambarkan oleh Petrus. Ya, dikatakan begini, dari ayat 5, nanti saudara bisa catat, baca di rumah ya. 2 Petrus 1 dari ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Keren ya, the process of faith kita itu begitu. Jadi gak ada bilang, saya beriman. Kalau kau bilang kau percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya percaya Yesus. Setan juga percaya, apa hebatmu? Saya suka Tuhan Yesus sendiri ngomong. Rasul-rasul bilang, kalau kau bilang kau percaya Allah, setan pun percaya dan gemetar. Orang malah jahat ya. Tuhan Yesus pun disalibkan. Nah itulah kejahatan kita. Kalau setan melihat Tuhan Yesus lari, itu di Gadara. Apa urusanmu dengan kami, anak Allah? Waktu kami belum tiga, kenapa kami mau disiksa? Nyap, pergi. Kalau gitu izinkan kami pindah kemana? Babi-babi itu. Maka pindahlah mereka. Setan melihat Yesus gak kenal dan takut. Ahli Taurat melihat Yesus gak kenal. Disalib. Gendeng kan? Ayo jahat mana? Setan sama ahli Taurat. Jahat setan. Jahat mana kita sama ahli Taurat? Wong ahli Taurat aja tahu jahat. Apalagi kita yang gak tahu Alkitab. Mungkin kita penjahat yang lebih jahat lagi kan gitu ya. Bisa, yes. Makanya kita berkelahi di situ. Untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Nah karena itu tambahkanlah kepada iman. Tidak cukup hanya imannya itu kebajikan. Ya, Yakobus pernah menggugat orang-orang Kristen mula-mula. Hei, ingat iman tanpa kebajikan apa? Perbuatan apa? Mati. Kalau kau bilang punya iman, ini perbuatanku. Mana imanmu? Bagaimana aku tahu adalah imanmu? Kalau tidak melihat perbuatanmu. Oh saya percaya Allah mah gini-gini. Tapi kelakuanmu tidak menunjukkan itu. Saya percaya Allah pelihara kita begini-begini. Ah, tapi kamu gila-gilaan tuh menghalalkan segala cara kalau cari uang. Kalau Allah pelihara kamu, kamu jangan begitu dong. Kan gitu kan ya. Sehingga ada ukuran-ukuran yang menolong kita sebetulnya dalam kehidupan ini. Membuat kita tidak menjadi liar. Ya. Di situ kita menjadi tertib dalam kehidupan dan menunggu pertolongan Tuhan itu. Dengan kesungguhan. Ya. Kekurangan seringkali membawa kita dekat pada Tuhan. Tapi kelebihan kita membuat kita justru jauh dari Tuhan. Tapi kan enggak kita berdoa Tuhan kalau gitu buat laku kekurangan saja jangan kelebihan. Ya enggak itu juga kan ya. Tapi bagaimana kelebihan yang Tuhan kasih kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah itulah jadi pergumulan tidak gampang. Ya, makanya dinamika hidup beriman itu begitu luar biasanya. Karena itu tambahkan pada imanmu kebajikan. Lalu dikatakan oleh Petrus tambahkan kepada imanmu kebajikan. Pada kebajikan apa? Pengetahuan akan Alkitab tentunya ya. Kepada pengetahuan dan penguasaan diri supaya kau jangan besar kepala. Kalau banyak taumu lalu kau pikir kau hebat. No. Gitu ya. Lalu kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Lalu kepada ketekunan apa? Tekun itu apa? Sabar menderita, tahan banting itu tekun. Dan pada ketekunan apa? Saleh. Bagaimana sikap hidupmu, etikamu yang tinggi, ibadahmu yang sungguh. Begitu. Lalu kepada itu apa? Kasih pada siapa? Saudara seiman dan kemudian semua orang. Wih keren ya. Itu puncaknya, itu topnya. The prosesnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik gitu ya. Nah kita ada di level yang sedang kita bicara itu level 2. Kebajikan itu. Sesudah kita beriman, kita percaya menerima kasih karunianya. Bagikanlah cinta kasih itu. Ya, Yakobus mengatakan dan mengingatkan kepada kita. Bahwa sifat dan kebajikan Allah itu ya maha dan menetap pada dirinya. Diberikannya pada orang yang diperkenannya. Semua umat menikmati kebajikan Allah yang bersifat umum. Namun tidak pernah bersyukur atas hal itu. Semua manusia dapat matahari dari siapa? Dari Tuhan. Tapi gak ada yang bilang terima kasih Tuhan kan? Copet, maling, pembunuh itu juga dapat matahari ya dari Tuhan. Tapi dia membunuh di bawah matahari yang Tuhan berikan. Maka kalau kita tidak tahu bersyukur atas hidup hari-hari kita, artinya kita sama aja sama penjahat yang lain itu kan? Karena itu bersyukurlah. Ya. Tapi saya doa apa gak didengar? Yakobus yang bilang kan. Mungkin kau sudah berdoa, tapi kau berdoa untuk hawa nafsu sehingga Tuhan tidak mau memberikannya. Yesaya malah mengkritik orang Israel. Bukan tangan Tuhan kurang panjang menjangkaumu. Bukan telinganya kurang tajam mendengar keluh kesahmu. Tetapi apa? Perilakumu lah yang membuat dia memalingkan wajah daripadamu. Dan tidak mau mendengarkan engkau. Nah oleh karena itu. Di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini. Bagaimana kita bergerak, memahami, dan menemukan kebajikan Allah itu. Supaya kita terus-menerus hidup sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu saudara, suka atau tidak. Kita mesti belajar mendemonstrasikan kebajikan Allah dengan kebajikan yang tampak dalam hidup ini. Seperti apa yang saya katakan tadi. Kebajikanmu harus terlihat, terasa, terukur, teruji. Terlihat orang bisa lihat, ini baik loh. Ini orang Kristen. Saya lihat baik. Yakin gak? Kemudian dekat ngomong, bener lu baik. Ah, jangan-jangan cuma sekali-sekali doang. Lalu terukur. Enggak loh. Tiap kali loh. Iya, tiap kali ketemu. Jangan-jangan sebetulnya kalau ada masalah dia gak begitu. Lihat lagi. Bener kok, konsisten. Teruji jadi. Nah itu pertandingan kita, saudara. Jadi orang Kristen itu sangat sederhana, sangat simpel. Gak ribet-ribet amat. Jadi orang Kristen bukan orang kaya, jual seluruh harta kekayaanmu hidup miskin. Enggak, Tuhan gak suruh gitu. Jadi orang Kristen bukan yang miskin-miskin berdoa loh supaya kamu kaya raya. Enggak ada ayatnya itu. Jadi orang Kristen apa? Apa yang kau rasakan Tuhan lakukan padamu, lakukanlah itu pada sesamamu. Simple kok. Oh kalau gitu saya gak perlu mengasihi sesama dong Pak. Kenapa? Karena saya gak merasakan kasih Tuhan. Ya gak apa-apa. Memang kamu berarti belum kenal Tuhan. Tuhan gak tuntut kita kok atas apa yang dia tidak berikan pada kita. Menarik ya. Kalau Tuhan berikan matahari pada semua orang termasuk pada kita. Kenapa sih kita gak nolong semua orang? Kenapa harus orang Kristen aja yang kita tolong? Ada orang mau makan. Agamanya, tapi dia gak Kristen udah jangan kasih makan. Kenapa sih kita hanya baik pada orang-orang tertentu lalu orang lain karena dia levelnya di bawah lalu kita jadi kurang ajar betul sikap kita misalnya. Kenapa sih jadi menghina? Kan gak boleh begitu. Tuhan kan gak begitu. Nah sehingga di dalam pergumulan seperti inilah kita perlu untuk menyadari sehingga hidup kita sungguh-sungguh bisa hidup berkenan kepada Tuhan itu. Ya, akan sangat indah dunia ini, akan sangat luar biasa dunia ini kalau saja hidup kita seperti apa yang Allah mau. Maka kalau saudara bilang, mari kita beri harapan pada masa depan. Caranya bagaimana? Cuma satu, hiduplah sesuai kehendak Tuhan. So easy. Jadi dunia itu lagi berkutat begini, bagaimana PBB bikin ini, bikin omong kosong. Ini. Karena pada waktu mereka bikin, malah mereka merupakan Tuhan yang hidup itu. Ya, gaya hidup yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Nah biarlah kita bergumul dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya hidup kita berkenan pada Tuhan. Oke, saya stop sampai di sini supaya ada waktu kita untuk berdiskusi. Pak Bikman, selamat pagi. Di awal khotbah Bapak menyebutkan sifat-sifat Allah yang maha ya Pak. Nah, sedangkan kita sendiri dituntut harus hidup kalau bisa seperti Allah. Nah, di dunia ini ya, sering terkenal pemeo. Kalau keterlaluan itu gak baik. Nah, sekarang kita dalam berbuat baik. Apakah itu, ya jadi bingung saya Pak. Kadang orang bilang, kalau terlalu baik itu gak baik. Nah, jadinya. Nah itu bagaimana Pak? Oke. Allah pun tidak pernah terlalu baik. Ya pengertian Allah terlalu baik tidak kemudian semua Allah iakan kan. Tetap saja kalau kita salah dihukum Tuhan. Betul gak sih? Aku akan meninggalkanmu kalau kau berlumuran dalam dosamu. Aku tidak mau mendengar doamu dan jeritanmu. Aku akan membuang anak-anakmu karena penyembahanmu pada ila-ila itu. Waduh. Nah terlalu baik adalah baik yang tidak terkendali. Tuhan juga gak mau itu. Justru seni di dalam keimanan Kristen itu luar biasa. Kita kan suka bilang Allah baik, sangat baik, terlalu baik gitu. Kadang-kadang saya lagi berpikir apa yang ada di otak orang itu ketika dia ngomong Tuhan itu terlalu baik misalnya. Pengertiannya apa itu? Ya. Ya makanya kalau kita bilang, iya telah Pak, kita orang berdosa diberkati. Enggak akan kamu diberkati kalau kamu orang berdosa. Hanya karena bertobat dari dosamu kau diberkati. Anggap ya. Tapi kalau kau terus menerus dosa, Tuhan memusuhimu. Makanya ada neraka kan. Kalau sampai mati, ya masuk neraka. Nah, yang ada terminologi kita yang salah itu sebetulnya. Nah ini yang agak kacau balau memang di dalam kekristenan. Sehingga kita seringkali mengambil keputusan-keputusan salah. Ya kemarin kita pernah ngobrol-ngobrol ada mbak-mbak apa pendeta ada kasus lah begitu ya. Lagi ngomong pendeta-pendeta. Saya bilang ya kita hati-hati gitu. Terus dia bilang Pak, iya nih tapi kita udah begini. Kita ini kan pendeta Pak, kan gak mungkin bohong. Kita kan ngomong selalu benar. Saya langsung jawab ya saya gak tahu. Kalau kamu sih saya gak ngerti. Tapi kalau saya sih pernah bohong. Dan masih. Ada situasi kadang-kadang saya masih, waduh kalau ngomong jujur ini berantakan kacau balau semua ini orang ini gitu ya. Kadang-kadang saya masih bohong. Salah Pak, salah besar, dosa pasti. Maka di situ saya berdoa Tuhan ampuni, rapuh banget aku ini. Tapi kalimat itu kan munafik setengah mati itu. Kita pendeta kan gak pernah ngomong bohong Pak, gak boleh ngomong bohong. Memang gak boleh tapi jangan bilang gak pernah. Memang gak boleh, hobi ya kadangnya. Nah, jadi memang harus kita pahami betul istilah mana yang kita mau pakai. Jangan digeneralisasi lalu seakan-akan kalau pendeta gak salah. Gak ada cerita itu. Saya pun bisa salah. Nah, jadi kepada terlalu pun jadi salah. Maka ada orang jahat, tapi kalau dia terlalu jahat juga kelewatan. Ini orang kan begitu kan. Nah, resepnya itu harus ada. Tuh. Tuhan pun mendisiplin kita. Maka kita harus mendisiplin sesama kita. Di dalam surat Matius 18 tentang pengadilan terhadap warga jemaat yang salah. Kalau ada satu orang curi uang kolektor misalnya. Dosa kan? Saya tegur. Kamu dosa curi uang kolektor? Enggak. Panggil dua saksi. Betul saya ngeliat kamu ngambil uang kolektor. Enggak. Kasih tahu jemaat. Betul kamu uang kolektor. Enggak. Dia lawan juga jemaat. Maka kita bilang apa? Kenalilah dia sebagai pemungut cukai. Sebagai orang berdosa. Ekskomunikasikan dia. Keluarkan dari gereja. Tapi sampai sekarang kan gak ada gereja yang berani kan. Orang hanya dikeluarkan kalau berbeda. Beda kamu sama saya sama pemimpin. Kamu keluar. Tapi kalau sama-sama dosa pun oke-oke aja. Nah ini menariknya sebetulnya di Alkitab. Tapi itu seringkali poin-poin dilupakan. Maka kontrol di dalam Alkitab itu kuat. Sehingga saya sebagai pendeta pun bisa dikontrol oleh jemaat. Maka perlombaan kita adalah beradu benar. Kalau sampai kalian hidupnya lebih benar dari saya, kalian masih ikut saya rasa kalian salah ngaco berat ya. Udah sakit kalian. Masa pendeta Big Man ngaco dipercaya juga. Nah itu loh. Tapi ternyata gereja sekarang begitu kan. Memang diajar tidak boleh ngelawan misalnya sama pendeta. Pendeta itu kan hamba Allah. Logika saya sederhana aja kok. Kok hamba Allah hidupnya gak benar kan sebetulnya. Simpel-simpel aja lah. Ya kan kalau hamba Allah kan hidupnya mesti benar. Jadi jangan terlalu atuh. Terlalu percaya juga, terlalu nurut. Kayak gak ada cerita itu kan. Kontrol itu. Jadi itu yang saya pikir penting juga. Jadi bagaimana semua itu terkontrol pada dirinya. Nah, itu akan membuat kita tumbuh sama-sama. Ya, okay, good. Ya, ya. Sempurna memang sifat Allah dan bisa jadi sifat kita. Siapa bilang kita nggak bisa sempurna? Jangan salah. Karena kita sudah punya modal sempurna. Waktu kita ditebus Kristus. Ini kita bicara diskusi orang ditebus betul-betul ditebus ya. Saya tidak sedang bilang orang Kristen, ngerti ya? Tapi orang yang betul-betul ditebus. Penebusan Kristus itu sempurna apa enggak? Halo? Sempurna. Kalau begitu orang yang ditebus sempurna bisa hidup sempurna enggak? Ya bisa dong, udah ada kapitalnya kok. Makanya Rasul itu mencapai sempurnanya. Makanya Paulus bilang, aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Kita berani enggak ngomong sudah menyelesaikan pertandingan? Kalau kita bilang, aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Malaikat bilang, ah gila kau, warming up aja belum selesai. Pemanasan aja belum, pertandingan lagi. Sombong amat kamu. Dimarahin malaikat kita. Itu Tuhan belum ngomong tuh. Karena kita seringkali merasa kita sudah luar biasa. Makanya saya bilang tadi, kalau kita mencapai hidup seperti itu, ingat, bukan berarti gak ada lawan. Orang yang jahat pasti jadi musuh kita kan. Pasti gak suka sama kita. Ya, saya sendiri sadar dengan banyak prinsip saya tidak disukai orang. Ada orang-orang yang tidak menyukai. Tapi saya bersyukur yang tidak menyukai dalam posisi tidak benar. Tapi kalau orang yang benar gak nyukai saya kan berarti gak benar kan? Nangkap ya, jadi ukurannya. Nah, karena itu, di dalam bagian seperti ini, bisakah kita sempurna? Bisa. Tuhan Yesus gak akan suruh kita sempurna kalau kita tidak bisa. Kepada orang-orang Paya bilang, hendaklah engkau hidup kudus, kados, menjauhkan diri dari dosa. Seperti dia membenci dosa dan sudah mengambil engkau dari perbudakan, mengambil engkau, mengeluarkan engkau dari dosa yang jahat itu. Jangan lagi kembali ke situ. Bisa? Bisa. Ya. Makanya ketika Musa disuruh ngomong kepada batu itu dan melakukannya dengan benar, tetapi dia dengan emosi mengerjakannya dan memukul itu dengan emosi, Tuhan marah. Iya kan? Kau melanggar kekudusanku di depan umatku. Karena mengerjakan lebih dari yang Tuhan perintahkan. Sehingga kalau saya baca itu ya, tidakkah kami-kami pendeta ini juga banyak melakukan lebih dari yang Tuhan perintahkan? Alkitab bilang apa? Kita bilang apa? Sebetulnya itu kita bukan Alkitab. Cuma kita pelintir itu Alkitab demi kepentingan kita. Sadis kan? Nah jadi sempurna itu bisa? Bisa. Belajarlah firman itu dan lakukanlah. Pelan-pelan kita akan menggapai itu. Ya. Ini harus menjadi pergumulan kita. Ya, bagaimana mencintai hal-hal yang penting ketika kita menggarap sebuah pekerjaan. Ya. Saya paling gak bisa terima kalau orang-orang susah diperlakukan agak kurang ajar gitu ya. Saya sensitif jadi ngamuk sendiri. Bagi saya itu orang mesti dilindungi, kenapa kamu jadi bikin begitu gitu. Ya. Jadi, kalau orang salah tetap harus dihukum kan ya. Tapi menghina orang yang dibawa dan memperlakukan kasar itu tidak benar. Nah, saya pikir-pikir ya, ada satu hal yang kamu, kok aku jadi gini ya, kok jadi gini ya. Berasa tuh perubahan. Nangkap ya. Nah, maka kita mesti ngikutin jalan Tuhan. Tetapi kemudian sensitivitas terhadap salah juga berasa jadi. Aduh, ini salah. Aduh, ini kurang. Aduh, kenapa gini? Aduh, kenapa gitu? Itu pun berasa. Oleh karena itu, pergumulan hidup Kristiani adalah perkelahian tiada henti. Sampai kapan? Sampai mati. Sempurnalah. Semoga satu waktu kita bilang gini, aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Coba bandingkan, Yesus mati di atas kayu salib. Kalimat terakhirnya apa? Sudah selesai. Bisa gak kita ngomong yang sama ya? Sudah selesai. Paulus bilang, aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Ih keren ya. Kalau kita gimana ngomongnya? Tuhan belum selesai. Berilah aku 1000 tahun lagi. Kira-kira kan gitu judulnya ya. Ayo udah salah banget kita. Nah karena itu yuk dari sekarang. Makanya selagi ada waktu untuk berbuat yang baik, berbuatlah. Karena tidak akan pernah kembali lagi kesempatan ini. Jadi jangan pernah menunda. Terus. Lakukan, kerjakan. Oke, good. Ada lagi? Jadi kita bisa sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Bisa. Tapi manusia sempurna. Memang manusia gak sempurna. Tapi orang tebusan sudah ditebus dengan penebusan yang sempurna. Maka dia bisa hidup sempurna. Karena itulah, setiap orang sudah diampuni Yesus dosanya. Dosamu sudah diampuni. Koma, apa belakang kalimatnya? Jangan berbuat dosa lagi. Wah Pak, namanya manusia kan bisa. Itu kalimat Yesus. Kalau gitu Yesus salah minta kan? Jangan berbuat dosa. Karena bisa dia gak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena dosanya sudah ditebus. Kalau enggak, Yesus juga enggak minta. Gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang, sangat bergantung pada kondisi kita. Apakah dosa kita sudah sungguh ditebus dengan penebusan itu? Pasti akan kelihatan. Maka dibilang, pohon dikenal dari apa? Buahnya. Korek. Maka jadi Kristen itu gampang ya. Ya jadi benar aja, itu aja kok. Enggak ribet-ribet amat. Jadi Kristen itu bukan Anda jadi pendeta, jadi pengkhotbah. Enggak. Kalau Tuhan kasih talenta, ya tanggung jawab. Ya. Makanya saudara bisa menjadi orang yang paling disukai Tuhan dan lebih disukai Tuhan ketimbang Big Man Sirait. Makanya janda miskin itu yang dipuji Tuhan sebagai pemberi persembahan yang terbaik. Bukan orang-orang lain dan juga bukan rasul loh. Janda miskin itu. Siapa penginjil paling hebat sebelum kematian Kristus di dalam Alkitab, di Perjanjian Baru? Penginjil paling hebat sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Yunus, ya salah. Itu PL mundur ke belakang. Yunus itu dablak gitu. Ngomong ngoceh-ngoceh sambil marah-marah. Tetap aja Niniwe bertobat. Itu keren itu. Ini hamba Tuhan udah ngapain aku di dia ngomong, "Eh, kalian tobat, ya tobat beneran." Itulah pembelajaran. Tuhan yang mempertobatkan orang dan bukan pendeta. Bisa ngerti ya? Tapi penginjil paling hebat di dalam sepanjang sejarah Alkitab sebelum kematian Kristus, perempuan Samaria. Begitu dia dipertobatkan, dia kembali ke kampung, satu kampung percaya. Tetapi kalimat terakhir, "Hei perempuan, sekarang kami percaya bukan karena apa yang kau katakan, karena kami melihat dia, sang Mesias itu." Itu keberhasilan pendeta. Kamu percaya bukan karena Big Man Sirait, tapi kamu bertemu dengan Kristus. Kalau aku bawa kalian jadi Kristen, percaya, kagum sama Big Man Sirait, saya fail. Saya mesti bisa bawa kalian ketemu Kristus. Habis itu saya mesti mundur. It's not me, it's you with Christ. Kesalahan gereja sekarang, orang ikut siapa? Pendeta. Bukan ngikut Kristus sebetulnya. Maka orang bisa mati-matian kan gitu. Apalagi kalau gereja-gereja sudah dikultuskan misalnya. Waduh, ngeri itu. Karena pendeta sudah kayak jadi Tuhan aja. Ya, itulah menariknya ya. Jadi ini yang mesti kita lihat. Jadi perfect sekali. Coba pikirkan, orang baru bertobat terus dia sungguh-sungguh perempuan yang dianggap apa namanya asosial ya. Tidak diterima masyarakatnya kan. Sampai nyuci aja pun gak berani dia jam 9, jam 10. Karena takut ketemu orang lain. Jam 12 pergi ke sumur. Ini ibu-ibu gendeng ini gitu ya. Orang udah pulang kok dia baru datang. Karena dia malu. Karena begitu dia datang orang semua sweet, sweet, sweet. Hati-hati, jaga suamimu masukin dompet. Orang teriak gitu. Karena dianggap dia perampok suami orang. Ngeri kan? Sampah masyarakat. Tapi kecintaan karena menerima kasih sayang Tuhan begitu besar. Dia enggak peduli siapa dia, dia ngomong. Tapi dia begitu ngomong, kuasanya itu hebat. Hebat ya? Bukan pendeta. Satu kampung bertobat. Hebat. Maka di dalam PB itu ya, penginjil terhebat, perempuan Samaria. Pemberi persembahan terhebat, janda miskin. Laki-lakinya keder semua. Yesus disalib lari. Yang ada juga ngejual Yesus satu gitu ya. Tapi memang petantang-petantang semua lakinya. Aku hebat, aku jago. Jual Yesus. Aku tidak akan, yang lain boleh lari. Nyangkal. Keren-keren sih statementnya. Tapi wanita juga yang muncul ke depannya. Disinilah pembelajaran kita. Bagaimana menjadi orang Kristen itu. Ingat ya. Bukan bagaimana kamu doa pegang orang sakit sembuh, lalu kamu pegang mata orang buta melihat demi Tuhan yang hidup. Tidak Kristen kau karena itu. Ngerti ya? Kristen itu bukan bagaimana kamu berdoa, lalu proyek kamu berhasil, lalu kamu kaya raya. Bukan bagaimana kamu berdoa, lalu kamu bisa punya banyak orang anggota yang ikut kamu. No! Kristen itu bagaimana kau melakukan kehendak Bapa itu. Elia menginjili, memberitakan firman kan? Di musuh Ahab diuber-uber lari. Sampai dia kecewa berat. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Buat apa? Karena dia sudah menghantam ratusan, paratusan lebih Nabi Baal itu kan. Dipenggalin kepala. Israel gak bertobat juga tuh. Dia kesel, dia jengkel. Buat apa Tuhan? Sudah percuma. Ngeri yang ngeliatnya ya. Musa memimpin orang Israel di padang gurun. Itu yang disebutnya aku seperti nenek moyangku. Karena dia ingat Musa. 40 tahun jalan. Hasilnya cuma satu tuh. Kagak nyampe ke tanah perjanjian. Ngeliatin bola balai bangsa itu bengkok-bengkok hatinya. Sampai ada 3 kali pembantaian langsung oleh murka Tuhan. Tidak kurang dari 55 ribu orang mati. Padahal yang dikirim itu 600 ribu orang dewasa. Belum termasuk perempuan anak-anak. Dari 600 ribu orang dewasa, 55 ribu mati dibantai Tuhan. Dipagut ular, ditelan bumi. Hampir 10%. Sadis loh itu. Ngeri amat. Yes, Tuhan serius. Musa ngapain aja? Maka 40 tahun pelayanan membuat Musa berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati bijaksana. Dia lihat 40 tahun dia pelayanan. Apa yang kurang dari penyertaan Tuhan? Apa yang kurang dari mujizat? Tiap hari mujizat. Tiap hari ada mana? Tapi ternyata gak kapok-kapok, gak tobat-tobat. Maka dia belajar. Siapa aku Tuhan? Keren ya. Saya mau belajar dari para nabi, para rasul. Sehingga kita tidak bisa menepuk dada kita. Tuhan pakai kita dengan cara yang luar biasa. Yang jadi penting bagi kita, hiduplah dengan kebenaran yang seutuhnya. Jangan goncang. Kalau Tuhan percayakan satu orang, layanilah. Itu Filipus. Tapi kalau Tuhan percayakan 3.000 orang lalu dibaptis, kerjakanlah. Itu Petrus. Tapi jangan lupa ya, Petrus pernah dipanggil ngurusin Cornelius. Cuma satu keluarga, toh. Tapi jangan lupa Filipus yang melayani satu sida-sida Ethiopia itu sebelumnya melayani Samaria. Itulah pelayanan. Satu, sepuluh, seribu, sama. Tapi benar apa enggak? Nah, itu kuncinya ya. Jadi itu saya pikir penting, jadi kita pikirkan bersama. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Selamat bertanding, menikmati dan melakoni kebajikan Allah dalam hidup ya. Dan to be perfect. All of us must to be perfect. Harus sempurna. Nah ini bisnis kita nih, kejar-kejaran ya. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan dari firman-Mu. Terus ajar kami hidup seturut kehendak-Mu, berjalan di jalan-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Kami serahkan hari-hari kami, ya Tuhan. Tak mudah, tapi inilah pertandingan pergumulan yang harus kami menangkan. Menjadi sempurna, sama seperti Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semuanya. Biarlah hidup kami terus dimampukan kami mengontrol diri kami, mengauditnya. Supaya yang kurang kami tambah, yang buruk kami buang. Dan hidup kami terus semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami serahkan gereja-Mu, jemaat-Mu, tolong tuntun pimpin di kehidupan keseharian. Supaya kami terus berjalan pada jalan-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak kami, sebagai generasi penerus gereja, berikan mereka bijaksana, jalan yang benar kiranya yang mereka tempuh. Dan kami orang-orang tua boleh menjadi role model. Kepada rekan-rekan majelis, pengurus gereja, berikan kesehatian, bahu-membahu, melayani dalam kemurnian batin. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh melayani dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan saudara kami yang ditimpa musibah bencana banjir. Ataupun Gunung Sinabung, Tuhan beri penghiburan kekuatan. Namun, satu juga pinta kami, tolonglah supaya di tiap kesempatan yang ada, kami tak hanya menjadi pendoa, tapi orang yang ambil bagian dan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan hidup kami, hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Tiap pelayanan yang dikerjakan oleh para misionari, mereka-mereka yang ada di pedalaman, Tuhan beri kekuatan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, sumber kebajikan yang sejati. Kami berdoa, kami memohon. Amin.